kasih semangat SNP Indonesia. Semangat masku, luar biasa. Masih bersama New Salapa, pelaminan selalu. Kursi pelaminan biru di malam pengantin. Oh, pelaminan biru di malam telah tiba. Harum kuning menghiasi ruang tamu, tapi bencana datang menghantar. Terima kasih. Dadang Nut Indosiar sebentar.